Dengan sama-sama berdoa dan kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا غفار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا إلهنا قصدناك يا كريم ربنا ما أرحمك ربنا ما أرحمك ربنا ما أكرمك ربنا ما أجودك يا الله يا رب السماوات والأرض يا ربنا يا غفار يا غفور اغفر لنا يا غفار اغفر لنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا غفور وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإن لم تغفر لنا فمن يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أجب دعاءنا يا أجب دعاءنا يا الله وتقبل منا يا الله قصدناك يا كريم قصدناك يا رحيم قصدناك يا شكور قصدناك يا رب العالمين Ya Allah, ilahana, ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami memohon segala permintaan, ya Allah. Kami sadar tidak ada gunanya kami meminta kepada selain Engkau, ya Allah. Meskipun mereka mencintai kami, tetapi mereka tidak memiliki segala sesuatu seperti yang Engkau miliki, ya Allah. Semua kami ini fakir di hadapan-Mu, ya Allah, dan Engkau maha kaya, ya Allah. Kami ini lemah di hadapan-Mu dan Engkau maha perkasa, ya Allah. Kami hina dina di hadapan-Mu dan Engkau maha mulia, ya Allah. Kami rendah di hadapan-Mu dan Engkau maha tinggi, ya Allah. Kami hanya hamba di hadapan-Mu dan Engkau penguasa alam semesta, ya Allah. Ya Rabbana, sepenuhnya kami adalah milik-Mu, ya Allah. Diri kami dan hati kami adalah milik-Mu, ya Allah. Hidup kami adalah milik-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami semua adalah milik-Mu, ya Allah. Dunia dan akhirat adalah milik-Mu, ya Allah. Hidup dan mati adalah milik-Mu, ya Allah. Dan kami tidak akan kembali kecuali kepada-Mu, ya Allah. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, ya Allah, pasti semua akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Inna lillah, inna lillah. Kami semua milik-Mu, ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti kami semua akan kembali kepada-Mu. Pasti, ya Allah, kami akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun, pasti kami akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Cepat ataupun lambat, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun esok, ataupun suatu saat pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kami pasti akan merasakan kematian yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kami, ya Allah. Sesoleh para anbiya pun akan wafat, ya Allah. Dan sedurhaka Fir'aun juga akan mati dan semua dikembalikan kepada-Mu, ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu dalam keadaan kotor, ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu, Engkau belum menerima taubat-taubat kami, ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu, kembalinya kami di hari yang paling celaka dalam hidup kami, ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu, kami masih menyimpan sombong di dalam hati kami, ya Allah. Sedangkan Rasul-Mu mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil zarah, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Kami takut kembali kepada-Mu dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maafkanlah kekurangan dari amal-amal kami hari ini, ya Allah. Dan terimalah taubat kami, ya Allah. Jika Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan sehari pun berlalu dengan sia-sia, ya Allah. Karena kami tidak tahu apakah ada kesempatan yang lebih baik daripada Ramadan setelah ini, ya Allah. Beri kami hidayah, ya Allah, agar kami bisa menggunakan waktu kami sebaik-baiknya, ya Allah. Beri kami hidayah, ya Allah, agar kami bisa beramal sebanyak mungkin sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Karena harta yang kami kumpulkan tidak lagi bermanfaat bagi kami nanti di akhirat, ya Allah. Keluarga yang kami banggakan tidak lagi bisa menolong kami nanti di akhirat, ya Allah. Nama besar yang sering membuat kami menjadi sombong tidak lagi bermanfaat bagi kami di akhirat, ya Allah. Para pengikut, orang-orang yang mengidolakan kami, mereka tidak bisa menolong kami nanti di akhirat, ya Allah. Teman-teman yang selama ini mengajak kami bermaksiat, mereka bersenang-senang dengan kami di dunia, tetapi mereka tidak bisa menolong kami nanti di akhirat, ya Allah. Hanya amal soleh dan orang-orang soleh yang mampu menolong kami dengan seizin-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami cinta kepada keimanan dan amal soleh. Dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami pernah durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Dan itu sering kami lakukan, ya Allah. Maafkanlah kami jika hati kami masih berat untuk memaafkan kesalahan orang tua kami, padahal kesalahan kami jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka kepada kami, ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah durhaka kepada suami kami, ya Allah. Durhaka kepada istri kami, ya Allah. Durhaka terhadap anak-anak kami, ya Allah. Terhadap saudara kami, ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah menzalimi orang lain, ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah mencela orang lain, ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah merampas kehormatan orang lain, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa hamba ya Allah. Apalah guna hidup hamba ya Allah jika mati dalam keadaan pendosa ya Allah. Apa guna harta hamba ya Allah jika mati tidak punya amal ya Allah. Apa guna pengikut hamba ya Allah setelah mati kami sendiri di dalam kubur ya Allah. Apa guna kesombongan dan kebanggaan ya Allah jika mati kami tidak membawa apa-apa ya Allah. Apa guna dunia dan seisinya ya Allah jika kekekalan hanya ada di akhirat ya Allah. Sadarkanlah hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia ya Allah. Jangan biarkan kami silau dengan fata morgana ya Allah. Jangan biarkan hidup kami sia-sia ya Allah. Jangan biarkan waktu kami sia-sia ya Allah. Lindungilah hambamu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada keluarga Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada para sahabat, khususnya kepada Bilal bin Rabah. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai Rasul seperti lembutnya hati Bilal dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.